adik di rana mina. Sabar menunggu sesubadan manahan rindu siang malam tak bayang-bayang di rantau denai baitu pulo ini elah janji sabar ningga denai mara. Sabar menunggu sesubadan manahan rindu siang malam tak bayang-bayang di rantau denai baitu pulo ini elah janji sabar ningga denai mara. Kita ikut walau berbeda jauh.